Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun لا تكرم صديقك بما يشك عليه. Bab, janganlah engkau memuliakan temanmu dengan sesuatu yang membuat sulit baginya. Barakallahu fikum. Ya. Ini sebuah bab yang mungkin akan memunculkan pertanyaan di benak kita. Bagaimana bisa orang itu kita muliakan tapi dia merasa sulit? Gitu ya. Kalau yang wajar kan ketika seorang itu kita muliakan, ya, harusnya apa, dia merasa senang. Iya. Barakallahu fikum. Ayo, nanti kita lihat pembahasannya. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibnul Musanna. Muhammad ibnul Musanna ibni Ubaid al-Anazi. Muhammad ibnul Musanna ibnu Ubaid al-Anazi Abu Musa al-Basri. Abu Musa al-Basri masyhurun bikunyatihi. Masyhurun bikunyatihi. Dia lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Basri. Thiqatun sabatun. Dia rawi yang siqah dan kokoh. Wa kana huwa wa bundaran farsa rihanin. Wa mata fi sanatin wahidah. Barakallahu fikum. Iya. Dan beliau Muhammad ibnul Musanna Abu Musa al-Basri dan bundar. Bundar siapa namanya Abdul Fattah? Ada bundar, ada gundar. Kalau bundar Muhammad bin ada Muhammad bin Bashar, ada Muhammad bin Ja'far. Kalau bundar sudah kita kasih kaidahnya. Kalau bundar Muhammad bin Bashar Ja'far. Ya, aku balik. Mutakid. Tayyib. Iya. Bundar Muhammad bin Bashar. Ya. Bundar ada ba di depannya berarti apa? Bah Bashar. Barakallah. Iya. Bundar Muhammad bin Bashar. Bundar. Kalau gundar Muhammad bin Ja'far. Itu cara menghafalnya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi antara Muhammad ibn Musanna dan bundar itu seperti apa? Dua kuda yang saling berpacu. Barakallahu fikum. Ya, jadi orang dua ini barakallahu fikum itu apa? Berlomba-lomba dalam segala hal, dalam perkara ilmu, dalam perkara amal. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kadang ini yang mendahului, kadang ini yang mendahului. Barakallahu fikum. Terus begitu. Iya. Wa mata fi sanatin wahida, dan kedua-duanya meninggal dalam tahun yang sama. Barakallahu fikum. Tayyib. Demikianlah salafun salih barakallahu fikum. Di mana mereka sangat mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Hendaknya kalian berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Itu karakter juga barakallahu fikum yang menyebabkan generasi para sahabat, generasi para tabi'in dan atba'u tabi'in dan waman tabi'ahum bi ihsan, itu mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memiliki karakter apa? Musabaqah ilal khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Ya. Baik, sebuah sifat atau karakter barakallahu fikum yang sudah jarang kita temui di kalangan para khalaf. Barakallahu fikum. Ya, dalam perkara entah itu amal saleh, entah itu dalam bab ilmu, barakallahu fikum. Mereka tidak terpancing ketika mendengar, ya, sahibuhu, temannya barakallahu fikum, yahfadzu kadza, ya, barakallahu fikum, wa allima kadza, sudah hafal ini, barakallahu fikum, sudah mengetahui ilmu ini, barakallahu fikum, mengamalkan amalan ini, barakallahu fikum. Dia dingin, enggak ada respon. Gitu ya. Santai saja, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi kalau salafun saleh barakallahu fikum, tayyib, mereka apa? Terpacu. Iya. Barakallahu fikum. Ketika tahu temannya sudah hafal Al-Baqarah, masyaallah. Iya. Si fulan saja bisa hafal Al-Baqarah. Masa saya enggak bisa? Barakallahu fikum. Enggak apa? Dia berusaha untuk mengejar ketinggalannya, barakallahu. Si fulan udah berapa juz? Udah 10 juz. Waduh. Ana dari kemarin masih 7 juz. Barakallahu fikum. Berusaha untuk mengejar, barakallahu fikum. Demikian juga dalam bab barakallahu fikum amal saleh. Barakallahu fikum, ya. Taib. Dia melihat temannya ini barakallahu fikum sangat ringan tangan, ya, kerja baktinya rajin, piketnya lancar, barakallahu fikum. Tayyib. Seorang yang punya karakter bagus dia malu. Gitu ya, lihat temannya nyapu-nyapu kamar. Sakan gitu ya, bersih-bersih. Dia tidur-tiduran, nyantai, enggak ada perasaan malu. Iya, barakallahu. Ini karakternya tidak bagus. Barakallahu fikum. Kalau Anda ingin meniru salaf ketika melihat temannya tadi bersih-bersih kamar, beres-beres, Anda bantu. Barakallahu fikum. Iya. Anda ambil sapu atau Anda ambil kotak sampah. Iya, barakallahu fikum, atau sawang-sawang di kamar itu, sarang laba-laba ikut dibersihkan, barakallahu fikum. Ayo, akhi, tak bantu. Barakallahu fikum. Itu salaf. Barakallahu fikum, ya. Ketika mereka melihat temannya barakallahu fikum qarinuhu, iya, itu melakukan sebuah kebaikan atau meraih sebuah kebaikan, barakallahu fikum, dia berupaya untuk apa? Barakallahu fikum, untuk ya, mengimbangi atau bahkan apa? Melebihi dari yang dimiliki oleh temannya tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddatsana Mu'ad. Mu'ad huwa Mu'ad ibnu Mu'ad. Mu'ad ibnu Mu'ad ibni Nasr. Ibni Nasrin. Ya, Nasr. Mu'ad ibnu Mu'ad ibni Nasr. Ibni Hassan. Al-Anazi. Abul Musanna Al-Basri. Tayyib al-Qadhi. Siqatun mutqinun. Siqatun mutqinun. Qala haddathana Ibnu Aun. Berkata Mu'ad telah menghabarkan kepada kami Ibnu Aun. Ibnu Aun di sini siapa? Ma'ruf. Siapa namanya? Ibnu Aun Rifqi Abdullah Ibnu Aun bin, ada dua itu, Abdullah bin Aun bin yang ma'ruf bin Artoban. Ya, Abdullah Ibnu Aun Ibni Artoban. Hamzah Ra Ta Ba Alif Nun Artoban. Abdullah Ibnu Aun Ibni Artoban Al-Madani. Al-Madani Abu Aun Al-Basri. Abu Aun Al-Basri. Thiqatun Thabtun Fadilun. Thiqatun Thabtun Fadilun. Min Aqran Ayyub. Dia ini masuk teman selevelnya Ayyub As-Sikhtiyani. Fil ilmi wal amal wassin. Ya. Satu tabaqat dari sisi keilmuan. Ya, satu angkatan menuntut ilmunya. Dalam sisi amalan juga mereka enggak begitu jauh. Barakallahu fikum. Tayyib muqarib wasin, demikian juga dari sisi usia. Ya. Tayyib. Ini Ibnu Aun. Qala Qurrah kunna nu'jibu min wara'i Ibni Sirin. Berkata Qurrah menggunakan qaf, Qurrah, kunna na'jibu min wara'i Ibni Sirin. Kami kagum dengan sikap wara'nya Ibnu Sirin. Ya. Gurunya Ibnu Aun, Muhammad bin Sirin. Fa ansanahu Ibnu Aun. Ya, fa ansanahu Ibnu Aun. Namun kami bisa melupakan wara'nya Ibnu Sirin dengan adanya Ibnu Aun. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga mereka ketika melihat Muhammad bin Sirin, bagaimana wara'nya, bagaimana dia menjaga barakallahu fikum iffahnya, harga dirinya, itu mereka terkagum-kagum luar biasa. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Namun setelah Muhammad bin Sirin meninggal barakallahu fikum, ya, melihat bagaimana karakternya Ibnu Aun, mereka barakallahu fikum bisa, ya, melupakan wara'nya Muhammad bin Sirin. Menunjukkan barakallahu fikum, ya, Ibnu Aun ya ta'assar. Dia barakallahu fikum mendapatkan pengaruh dari sang guru. Ya. Dia mengambil barakallahu fikum sifat positif, karakter yang baik yang dimiliki oleh gurunya barakallahu fikum. Sehingga dia barakallahu fikum bisa menerapkan sifat baik gurunya tadi pada di pada dirinya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga enggak begitu jauh. Bagaimana waraknya Ibnu Aun tidak begitu jauh dengan waraknya Muhammad bin Sirin. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga demikian pula barakallahu fikum salafuna salih juga mengajarkan kita bagaimana kita belajar dengan seorang guru. Itu bukan hanya mengambil catatan ya fawaid dari dia barakallahu fikum, tapi juga kita apa? Mengambil ya karakter sifat yang dimiliki oleh guru kita tadi. Dan di sini barakallahu fikum diharapkan bagi para talib, bagi para penuntut ilmu, dia harus pandai ya barakallahu fikum untuk menyerap hal-hal positif yang ada pada gurunya. Barakallahu fikum. Iya. Karena barakallahu fikum semua kita tahu guru-guru kita itu adalah manusia biasa. Iya. Mereka itu adalah manusia biasa, mereka itu bukan malaikat, dan mereka memiliki barakallahu fikum sisi positif juga sisi negatif. Ada karakter yang bagus pada diri mereka, ada karakter yang jelek. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Masing-masing guru kita memiliki sisi kelebihan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh guru kita yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Seorang murid yang cerdas, aqil, barakallahu fikum, dia akan mengambil setiap sisi positif yang ada pada gurunya. Ya. Guru fulan, barakallahu fikum, dia punya sisi positif dari sisi ininya. Ya. Mungkin dari sisi barakallahu fikum caranya yang menjelaskan begitu enteng, ringan, gampang dicerna. Barakallahu fikum. Tapi dia punya sisi kekurangan dari yang lain. Gitu ya. Barakallahu fikum. Guru Allan, barakallahu fikum. Mungkin dia dari sisi barakallahu fikum cara menjelaskannya susah untuk dimengerti. Iya, barakallahu fikum. Tapi dia punya sisi positif yang lainnya. Dari sisi barakallahu fikum mungkin inayah, perhatian kepada para tolabahnya satu persatu, barakallahu fikum. Iya, tayyib. Guru yang lain juga demikian, barakallahu fikum. Dia barakallahu fikum kurang mungkin dari sisi penjelasannya. Iya, barakallahu fikum mungkin inayahnya kepada para tolabah, barakallahu fikum. Tapi dia punya sisi kelebihan apa? Dia bisa berbaur dengan apa? Dengan para talabahnya, gitu ya, bisa menyatu dengan mereka barakallahu fikum. Baik. Sehingga di situ barakallahu fikum seorang talib yang akil, yang cerdas, barakallahu fikum, itu enggak dilewatkan. Gitu ya. Dia menyerap hal-hal positif yang ada pada gurunya tadi, dia ambil dalam hal penjelasan, takbir, kalam, barakallahu fikum, dia mengambil dari si gurunya yang fulan. Dia mempelajari bagaimana cara gurunya untuk menjelaskan barakallahu fikum, memamparkan sebuah masalah barakallahu fikum. Gitu ya. Taib dari si inayah barakallahu fikum, perhatian dengan para talabahnya barakallahu fikum, dia mengambil dari gurunya si Allan barakallahu fikum. Taib. Iya. Dan itu barakallahu fikum yang dilakukan oleh salafun saleh rahimahumullah jami'an. Taib. Ketika mereka berada dalam majelis Imam Ahmad, hanya sekian persen yang mencatat. Sisanya cuma mengamati saja. Gitu ya. Bagaimana Imam Ahmad samtuhu wa khuluquhu. Bagaimana perangai beliau, bagaimana karakter beliau, bagaimana barakallahu fikum, iya, tayyib tindak tanduk beliau ketika berada di dalam majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tayyib, itu baru cara belajar yang apa Ikhwan? Smart. Apa smart itu? Hah? Cerdas. Gitu ya. Jadi bukan hanya mencatat saja barakallahu fikum, tapi kalian yang mahal itu barakallahu fikum dalam talaqqil ilm. Iya, bedanya dengan yang namanya autodidak tadi. Iya. Kalian bisa mengambil santu. Iya. Barakallahu fikum asatidzakum wa masyayikhakum. Iya, guru-guru kalian, syekh-syekh kalian barakallahu fikum. Tayyib. Dari sisi hal-hal yang positif. Dan kita tidak menafikan masing-masing mereka punya sisi yang negatif. Yang negatif jangan ditiru. Iya, yang enggak baik jangan diserap. Barakallahu fikum. Penyukuan ya? Tai barakallahu fikum. Sebagaimana antum tahu Al-A'mas, tahu sendiri karakternya yang kaku. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kadang sebagian muridnya ada yang dikerjai. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Akhbarudz Dhiraf wal Mutamajinin. Jadi ada seorang datang kepada Imam Al-A'mas ingin meminta hadis kepada beliau. Kemudian Al-A'mas mengatakan, "Ma indak?" Ya. Apa yang kamu punya? "Oh, ini Syekh, ana punya beberapa bekal makanan." Tayyib. Iya. Ketika saya menyampaikan hadis, kamu kasih bekal makanan tadi. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Naam Syekh. Sampaikan hadis, haddatsana fulan, qala akhbarana fulan, wallan barakallahu fikum. Wallahi Syekh. Makan. Gitu ya. Tayyib, terus sampai habis makanannya. Bagai Syekh, ada lagi? Habis Syekh. Iya. Faniya. Khalas, intal hadis. Gitu ya, sudah. Kalau berita apa? Kalau begitu hadisnya juga selesai. Barakallahu fikum. Tayyib. Mehwan ya. Itu barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana disebutkan. Gitu ya. Tidak semua barakallahu fikum guru-guru kita barakallahu fikum itu memiliki karakter yang sama. Masing-masing mereka punya sisi kelebihan. Juga kita harus ingat mereka punya sisi kekurangan. Iya. Yang baik dari mereka kita serap. Barakallahu fikum. Yang negatif tidak bagus kita barakallahu fikum kita saring, tinggalkan. Barakallahu fikum. Hai. Itu baru seorang talib yang ikhwan cerdas dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. An Muhammad, dari Muhammad. Muhammad di sinilah Muhammad bin Sirin Al-Ansari Abu Bakar Al-Basri. Muhammad bin Sirin Al-Ansari Abu Bakar Al-Basri Maula Anas bin Malik. Dia ini adalah maulanya Anas bin Malik. Tayyib. Aku Anas, dia ini adalah saudaranya Anas bin Sirin. Aku Anas wa Ma'bad wa Hafsah wa Karimah. Dia punya empat saudara lain yang juga ma'ruf. Anas, Ma'bad, Hafsah, Karimah. Ya, jadi ada Anas bin Sirin, ada Ma'bad bin Sirin, ada Hafsah bin Sirin, bintu Sirin, ada Karimah bintu Siri. Barakallahu fikum. Baik, ada empat saudaranya lagi. Yang paling ma'ruf Muhammad bin Sirin. Thiqatun sabatun. Kabirul qadr. Kabirul qadr. Wa kana la yara ar-riwayata bil ma'na. Wa kana la yara ar-riwayata bil ma'na. Dan beliau punya pendapat tidak boleh meriwayatkan hadis secara ma'na. Barakallahu fikum. Dayyib. Dan memang terkait dengan masalah ar-riwayatul bil ma'na, di situ ada khilaf di kalangan salaf. Barakallahu fikum. Dibahas dalam ilmu mustalah. Qala, kata Muhammad bin Sirin, kanu yaquluna la tukrim sadiqaka bima yashukku alaih. kata Muhammad bin Sirin, dan mereka barakallahu fikum, yaitu di kalangan iya para tabi'in dan para sahabah, kanu di sini menunjukkan ada isyarah apa ikhwan? Tayyib, merupakan kebiasaan mereka. Iya, sudah merupakan perkara yang masyhur di kalangan mereka, yaitu mengatakan la tukrim shodiqaka bima yashukku alai. Janganlah engkau memuliakan saudaramu dengan sesuatu yang membuatnya berat. Barakallahu fikum. Tayyib. Tayyib, kita lanjutkan. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fihi adabud diyafah. Di dalam hadis ini terdapat adab tata krama dalam menjamu tamu. Iya. Barakallahu fikum. Jadi hadis ini barakallahu fikum digunakan oleh mereka para ulama, itu masuk dalam bab adabud diyafah. Ya. Yaitu adab tata krama dalam menjamu tamu. Dari sisi mana barakallahu fikum? Tayyib, anna min adabid diyafah huwa adamu takalluf. Barakallahu fikum. Ya. Bahwasanya termasuk adab dalam menjamu adalah tidak boleh barakallahu fikum takalluf. Ya, tidak boleh terlalu memberatkan diri. Barakallahu fikum. Dari mana barakallahu fikum? Antum lihat hadisnya di sini Ibnu Sirin mengatakan termasuk kebiasaan mereka salaf dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Mereka mengatakan la tukrimu shodiqaka. Jangan kamu memuliakan saudaramu, ya. Atau dengan kata lain, jangan kamu memuliakan barakallahu fikum tamumu dengan sesuatu yang memberatkan dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Nanti akan kita jelaskan barakallahu fikum, karena seseorang tuan rumah yang dia takalluf, iya, yang dia terlalu merepotkan dirinya, terlalu memberatkan dirinya dalam menjamu tamu, itu akan membuat tamunya barakallahu fikum merasakan iya perkara yang tidak mengenakkan. Nanti akan kita sebutkan beberapa poin ya yang menyebabkan takalluf dalam menjamu tamu itu barakallahu fikum akan menimbulkan perkara-perkara yang tidak bagus. Barakallahu fikum. Baik. Sebelum kita menyebutkan beberapa poin tadi, di sini ada beberapa atsar baik itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabahnya terkait dengan bagaimana barakallahu fikum mereka menjamu tamu. Ya. Terkadang barakallahu fikum kita sebagai tuan rumah ada tamu yang datang itu merasa tidak enak, gitu ya. Khususnya ketika apa tamunya itu datangnya apa dadakan. Gitu ya. Kebetulan ya tahu sendiri ya. Barakallahu fikum. Rumah di kalangan ikhwanuna barakallahu fikum jarang yang punya ada makanan sisa itu ya. Biasanya makanannya ya cukup sekali makan habis sudah. Nanti habis itu beli lagi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kecuali ya sebagian teman-teman kita yang Masya Allah Allah berikan barakallahu fikum kelebihan rezeki, itu mesti ada di rumahnya itu toples-toples yang sisa-sisa, masih banyak makanannya gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau yang demikian barakallahu fikum, mungkin dia dengan santai, tidak begitu apa? Tidak begitu panik ketika tiba-tiba datang tamu, langsung saja keluarkan toplesnya. Di kulkas sudah banyak sirup-sirup, tinggal dibuat sudah. Gitu ya. Tapi kalau yang rumahnya seperti yang saya gambarkan tadi barakallahu fikum, gitu ya. Tayyib, ya makannya itu enggak ada yang sisa. Makan sekali habis gitu ya barakallahu fikum, tayyib. Nanti mau makan lagi, tinggal ngambil di dapur, ambil lauk, habis gitu ya. Tiba-tiba datang tamu, barakallahu fikum. Baik. Maka di sini barakallahu fikum, ya apa adanya. Gitu ya. Kita jangan barakallahu fikum merasa minder atau malu barakallahu fikum, dan jangan takalluf. Ya. Ada tamu datang barakallahu fikum, jangan panik. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Suguhkan apa yang ada. Gitu ya. Air putih barakallahu fikum, masukkan ke dalam teko gitu ya barakallahu fikum, ya disuguhkan tafadhol ya ya akhil kiram, ini yang ada di rumah kami gitu ya, afwan kalau mungkin tidak berkenan barakallahu fikum. Sudah barakallahu fikum. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan barakallahu fikum dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad an Jabir ibni Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qal, Jabir mengatakan kuntu jalisan fi dari, pada satu hari saya pernah lagi duduk-duduk di rumah gitu ya barakallahu fikum. Famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun melewati aku. Fa asyara ilayya, dan beliau memberikan isyarah kepadaku. Artinya apa ikhwan? Isyarah untuk ikut. Dia lagi duduk-duduk. Baik. Faqumtu ilaih, maka aku pun berdiri barakallahu fikum menuju beliau. Fa'akhadha biyadi, dan Rasul langsung mengambil tanganku, ditarik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Untuk menunjukkan yang pertama barakallahu fikum ke tawadhu'an beliau. Beliau sebagai seorang guru, juga sebagai seorang penguasa. Iya. Barakallahu fikum, juga sebagai seorang rasul. Tayyib. Tidak canggung-canggung untuk barakallahu fikum. Tayyib. Membaur dengan apa? Para sahabatnya, diambil, pegang tangannya. Dan juga untuk menunjukkan kedekatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Jabir. Diambil, fantalakna. Langsung digiret sama Rasul. Ayo, ikut. Barakallahu fikum. Hatta ata ba'da hujari nisa'ihi. Sampai kami mendatangi salah satu dari apa? Hah? Hujrah itu apa hujrah? Rumah gedong? Hah? Barakallahu fikum, kamar. Iya, jadi rumahnya Rasul, istri-istrinya ya cuman sepetak gitu saja barakallahu. Kotak sudah ya. Ini enggak ada ruang tamu, enggak ada dapur. Barakallahu fikum. Tayyib. Sudah. Tidur ya di situ. Iya, masak ya di situ. Barakallahu fikum. Hah? Sholat ya di situ barakallahu fikum. Makanya ketika Rasul sholat malam, iya barakallahu fikum, tayyib, iya iya nggak ada tempat lain. Di situ Aisyah sedang tidur, ketika mau sujud senggol kakinya, tarik gitu ya, menunjukkan saking sempitnya rumahnya, jadi nggak ada tempat yang lain untuk apa nyari biar nyaman sholatnya, enggak. Barakallahu saking sederhananya barakallahu fikum. Sehingga datang ke salah satu kamar barakallahu fikum dari istri-istri beliau. Fadakhala. Beliau masuk dulu. Ya. Beliau masuk tok tok. Assalamualaikum. Udkhul, masuk. Thumma adzinali. Kemudian setelah itu belum mengizinkan aku untuk masuk. Jadi mengkondisikan dulu ruangannya, gitu ya. Adzhal ya Jabir. Masuk Jabir. Jabir masuk. Fadakhaltu al-hijab 'alaiha. Fadakhaltu al-hijab ya al-hijab 'alaiha. Wa fi riwayat Ahmad fadakhaltu wa 'alaiha al-hijab. Dalam riwayat Imam Ahmad lebih jelas, ketika saya masuk di rumah itu sudah dipasang tirai. Gitu ya. Ya, kayak rumah ikhwan-ikhwan itu cuman satu ruangan gitu ya kan, mesti dipasang apa? Tirai gitu ya. Ketika mau ada tamu, masya Allah, ahlan wa sahlan masuk. Cuma tinggal tutup pakai tirai gitu saja. Masuk, dah diamankan posisi ruangan. Barakallahu fikum. Sudah masuk, ya biar duduk. Faqal hal min ghada. Iya. Ada makanan enggak nih? Nanya sama istrinya. Baik. Faqalu na'am. Maka mereka menjawab, "Ya, ada." Barakallahu fikum. Fa'utiya bi thalathati aqrasatin. Fawudi'na 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikeluarkanlah tiga helai. Iya, akrusah, kors. Kors itu roti pipih. Kayak roti Maryam itu tau ya, yang bulat pipih itu. Nah, ada tiga lembar roti seperti itu. Makannya orang sana kayak gitu. Ya, tiga lembar. Dikeluarkan. Set, gitu ya. Kayak nampak. Masya Allah. Diletakkan. Barakallahu fikum. Di barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada beliau. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qursan. Fa wada'ahu baina yadayhi. Kemudian Rasul mengambil satu helai roti tadi, beliau letakkan di hadapan beliau. Wa akhadha kursan akhara fa wada'ahu baina yadayya. Beliau ambil lagi roti sehelai lagi, diletakkan di hadapan Jabir. Ini jatahmu. Barakallahu. Thumma akhadha tsalitsa. Kemudian beliau ambil lagi roti yang ketiga, yang terakhir. Fakasarahu bisnaini. Dibagi dua oleh beliau. Faja'ala nisfahu baina yadayhi. Dan beliau menjadikan setengahnya di hadapan beliau. Wa nisfahu baina yadayya. Dan setengahnya lagi beliau letakkan di hadapan beliau. Tayyib. Sehingga jatah rotinya dapat berapa-berapa Abdul Aziz? Dapat 3-3 atau 4-4? Hah? 1,5. Ya, 1,5 lembar. Barakallahu fikum. Bagi rata. Tayyib. Thumma qal. Rasul tanya lagi. Hah? Sama nyonya, gitu ya, istrinya. Hal min udum? Ada lauk enggak nih? Gitu ya. Kalau roti bagi mereka itu seperti nasi, kalau bagi kita ya. Barakallahu fikum. Lauknya ada enggak nih? Qalu la illa syai'un min khal. Ya. Enggak ada Rasul. Kecuali ya ada sedikit sisa apa? Khal itu apa? Khal apa ya, Pan? Cuka. Masem. Oh ya. Barakallahu fikum. Baik. Itu biasanya dari perasan kurma diendapkan, nanti dalam waktu yang cukup lama dia akan barakallahu fikum. Iya. Biasanya nanti jadi nabil, habis jadi nabil nanti khal, kalau agak lama sedikit tadi jadi khamr. Jadi agak-agak masem-masem begitu, cuka. Ya, ada sedikit ini. Ada cuka. Tahu cuka ya? Hah? Masem juga itu barakallahu fikum. Baik. Tapi bukan cuka Palembang ya Abdul Fatah. Cuka Palembang lain lagi. Cuko kalau Palembang itu ya. Baik, cuka beda. Barakallahu fikum. Ada sedikit cuka. Qal Rasul mengatakan, "Ha tu, ya sudah, keluarin aja." Iya. Cukanya keluarin. Fa ni'mal udum huwa. Itu yang paling lezat itu sudah. Cuka itu cocok nih sama roti. Gitu ya. Barakallahu fiik. Kalau roti kan hambar. Iya. Kalau kasih cuka kan agak ada masem-masemnya sedikit lah, gitu ya. Barakallahu fiik. Baik. Ha tu, fa ni'mal udum huwa. Ya sudah, datangkan. Itu adalah sebaik-baik lah lauk. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Itu yang dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Bahwasanya beliau tidak takalluf dalam menjamu tamunya. Gitu ya. Ya apa yang ada di rumah, sebagaimana yang saya contohkan tadi, di rumah ada air putih, kebetulan tamu datang, tamunya ustaz lagi. Allah ustaz. Gitu ya. Barakallahu fikum. Biasanya sebagai ini oh malah aduh gimana gitu ya, panik canggung gitu, barakallahu fikum, malu besar gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Labas. Afwan ustaz, cuma ada air putih gitu ya. Barakallahu fikum. Air insyaallah. Air putih ini yang mengana jari. Gitu ya. Barakallahu fikum. Hai, barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fi hadzal hadis fadilatul khal. Fadilatul khal, di dalam hadis ini ada keutamaan cuka. Ya, wa annahu yusamma uduma, dan cuka ini bisa dianggap sebagai lauk itu di sana, gitu ya. Kalau di tempat kita bisa diganti dengan yang namanya kecap. Gitu ya. Ada tamu datang, warakallahu fikum. Ya. Tayyib. Nasi di pondok tinggal setengah. Gitu ya. Tamunya datang orang dua. Warakallahu fikum. Tayyib. Teman lama, masya Allah. Gitu ya. Pas daurah datang, masya Allah, datang. Udah kangen gitu ya. Masya Allah. Di rumah cuma apa? Ada nasi pondok yang tinggal setengah sudah dimakan tadi, itu jatahnya kita sebenarnya, belum makan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya sudah, gimana lagi? Enggak usah takalluf. Barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Ya sudah, disuguhkan nasinya tadi, barakallahu fikum. Iya. Barakallahu fikum. Kita makan jamaah ya, akhi. Iya. Sudah lama saya melindungkan suasana kita dulu waktu di pondok pesantren. Gitu ya. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Iya sih, masih ingat. Ya sudah. Iya, ini kebetulan Allah berikan rezeki ya. Rezeki Allah itu tidak boleh ditolak. Fadhol, kita makan bareng-bareng. Barakallahu. Sudah nasi pondok yang tinggal setengah tadi antum ambil, ada kecap, pakai kecap. Masyaallah, sedap. Fadhol, kul, samillah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, bismillah. Masyaallah, sedap. Iya. Nikmal udum. Wah, ini sebaik-baik apa? Lah, lauk kecap. Kecap apa, Ikhwan? Kangkung. Ini kan yang ma'ruf kecap kangkung, ya. Arah kalau ingin. Tayyib, sudah makan. Bismillah, nikmat. Ingat ya? Tayyib, iya ya. Anda sudah lama merindukan suasana kayak gini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Semenjak pulang dakwah jadi ustaz, makannya ayam, sate, daging, ikan. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kelihatan teman-teman yang sudah jadi pengampu dakwah itu tembem-tembem semua. Gitu ya. Sudah kita nostalgia di sini ya. Ingat dulu masa-masa ketika masih mondok makan sama kecap. Masyaallah nikmat. Barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Berarti barakallahu fikum. Tidak perlu takalluf, nikmati. Barakallahu fikum. Kemudian tadi kita lanjutkan kalamnya Imam An-Nawawi, wa annahu udumun fadilun jayyidun. Wa annahu udumun fadilun jayyidun. Bahwasanya khal tadi termasuk lauk yang termasuk apa? Bah, bagus. Yeah. Faedah yang berikutnya yang itu yang penting. Barakallahu fikum. Kata beliau, wafihi bimafhumihi, wafihi bimafhumihi. Dan di dalam hadis ini dengan mafhumnya adalah adamu ihtiqari ni'matillah. Ya, adamu ihtiqari ni'matillah. Kita tidak boleh meremehkan nikmat Allah. Gitu Ikhwan ya. Apa yang ada di rumah kita sudah kita anggap ini adalah nikmat dari Allah. Enggak boleh kita hina. Iya. Barakallahu fikum. Ketika di hadapan teman kita tadi datang cuman ada gitu, kita mengatakan, "Ya Ikhwan ya, akhi, ya maklumlah makanan orang miskin." Iya. Rajulun apa Ikhwan? Dhaif. Ya ginilah makan orang miskin. Itu dia meremehkan makanan yang Allah berikan kepada dia. Barakallahu fikum. Ya. Taib. Sehingga tinggal kita bagaimana membahasakannya. Barakallahu. Tapi kalau kita membahasakannya sebagaimana yang dibahasakan oleh Rasul, ini adalah sebaik-baik lauk, ini makanan yang paling nikmat, ya. Dengan gaya bahasa yang saya sebutkan tadi, kita nostalgia dengan apa? Masa-masa kita yang dahulu gitu ya. Barakallahu fikum. Ini susah nyari yang makanan kayak gini. Iya, di restoran, ah, barakallahu fikum, kaki lima ataupun bintang lima, rasa apa Ikhwan? Bintang tujuh, gitu ya. Harga kaki lima, barakallahu fikum, nggak ada yang seperti ini ya. Ini makanan paling mahal di dunia ya, akhi. Gitu ya. Antum keliling di Paris cari yang kayak gini nggak ketemu. Jadi kelihatan nikmat makanannya, gitu ya. Kalau antum membahasakannya seperti itu. Tapi kalau bahasakannya antum hina makanan yang antum miliki, ya ginilah makanan orang miskin, gitu ya. Barakallahu fikum. Nasi keras, banyak batunya, gitu ya. Barakallahu fikum ya. Baik. Atau pas kebetulan dapur lagi masaknya kayak bubur, ya beginilah nasi sudah menjadi bubur. Itu antum menghina makanan, tidak boleh. Iya. Barakallahu fikum. Tapi apa? Syukuri. Antum gunakan bahasa-bahasa barakallahu fikum yang menunjukkan apa? Ini keutamaan dari Allah. Gitu ya. Barang digunakan bahasa seperti itu sebagaimana diajarkan oleh Rasul ada air putih barakallahu fikum. Ya diomongkan, dikatakan ya air putih ini paling bagus kata dokter ya. Justru air-air yang berasa banyak gulanya itu wah menyebabkan penyakit gula. Air putih ini paling bagus, akhi. Antum minum yang banyak-banyak sini. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga ya teman-teman juga barakallahu fikum tamu ya menikmati, tapi kalau antum hina makanannya antum sendiri barakallahu fikum ya. Tayyib, ya beginilah Mas. Air sidayu agak berasa sedikit, enggak apa-apa ya. Barakallahu fikum ya. Tayyib agak bau-bau, ya begitulah air sini. Barakallahu fikum. Itu memang menghina. Ya, tapi apa seperti tadi yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita miliki, barakallahu fikum. Terkadang bukan juga barakallahu fikum kepada tamu, tapi juga kepada anak-anak kita dididik. Iya. Barakallahu fikum. Pada istri, barakallahu fikum, tayyib. Seperti itu, kalau di rumah ada makanan seperti itu, ya sudah, disifati makanan tadi, barakallahu fikum, sifat yang bagus. Gitu. Ayo anak-anak kumpul sini, makanan lezat masakan umi kalian. Nah, gitu ya, barakallahu fikum, ini masakan lezat, ami-ami, pondok. Nah, gitu, Ikhwan ya, tayyib, barakallahu fikum, disifati dengan sifat yang bagus, barakallahu fikum. Ini gak mau makan, ya. Nasinya pondok keras, banyak batunya lagi. Ya, ami-ami sengaja ya ngasihin batu nasinya itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Jadi, nasihati barakallahu fikum disampaikan dengan cara yang baik. Ya, barakallahu fikum. Unda nah. Iya. Justru di sini itu ada seninya makan kalau ada batu-batunya itu. Kenapa, Bi? Biar kita waspada. Nah, gitu ya. Jadi makannya itu nikmat, gak langsung habis gitu ya. Kalau mau makan dilihat dulu ada batunya gak nih. Oh ada batunya, diambil. Baru bismillah. Gitu. Gitu Bi ya? Iya. Barakallahu fiik. Gitu ya, Fan ya. Sehingga dibuat, dididik mereka barakallahu fiik untuk menghargai makanan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun beliau di rumahnya itu lauknya apa adanya barakallahu fikum, tapi beliau pinter dalam apa Ikhwan, dalam menggambarkan lauk tersebut sebagai lauk yang paling enak gitu ya. Dan ini tuh barakallahu fikum yang sebenarnya yang membuat makanan itu adalah makanan yang menjadi nikmat, tergantung bagaimana kita mensikapi makanan tadi, bagaimana kita untuk mensyukuri makanan tersebut. Iya yeah. Kalau Anda makan yang enak-enak tapi Anda tidak bisa mensyukurinya, sama saja enggak akan ada kenikmatan di situ. Iya. Tapi kalau makannya cuma sama nasi kecap atau nasi sama garam barakallahu fikum ya, atau nasi sama kerupuk, tapi Anda tuh menggambarkan membayangkannya itu wah, enak tenan gitu ya. Jadi enak makanan tadi barakallahu fikum. Baik, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita barakallahu fikum untuk bisa menghargai nikmat Allah dan tidak menganggapnya remeh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum, adapun alasan ya, kenapa kita tidak boleh takalluf, terlalu repot, terlalu panik, terlalu berusaha payah memberatkan diri dalam menjamu tamu, ada beberapa barakallahu fikum perkara negatif yang timbul dari situ. Disebutkan oleh Ibnu Battal dalam syarah Bukhari, kata beliau, fi taklufatin ma laisa indahu, fi taklufatin ma laisa indahu ma'anin makruhatin, ya, ma'anin makruhatin. Pada sikap takalluf, memberatkan diri menjamu tamu dengan sesuatu yang tidak dia miliki, ma'anin makruha, di situ ada makna-makna yang tidak disukai. Minha diantaranya habsud daif anil qura, ya, habsud daif anil qura, wala'allahu ayyakuna jai'an, wala'allahu ayyakuna jai'an fayadurru bihi, fayadurru bihi. Barakallahu fiik. Ya. Yang pertama di antaranya adalah menahan tamu, artinya menyuruh tamu nunggu gitu ya. Kita kan lagi repot mempersiapkan makanan jamuan tadi. Kan seperti itu biasanya. Barakallahu fiik. Khususnya tadi pas tamu dadakan datang. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Baik. Kita sibuk beli, bentar tunggu sini ya, anak lagi cari, bentar cari makanan dulu yang muter-muter, beli apa-apa, barakallahu fikum tayyib. Tamunya ini padahal ke situ sudah darurat banget ya, sudah lapar, kerucuk, sudah bunyi perutnya itu, barakallahu fikum ya. Sehingga apa? Ketika dia menahan tamunya untuk menunggu jamuan yang istimewa tadi, sudah kelaparan jamunya, tamunya tadi, barakallahu fikum ya. Sehingga itu akan apa? Memudaratkan dia, barakallahu fikum. Iya. Antum sampai sana, tamunya sudah tidur karena kelaparan tadi, barakallahu fikum. Baik. Ini yang pertama, ya. Jadi niatan Anda untuk memuliakan tamu Anda, teman Anda justru apa? Membuat dia berat. Karena Anda terlalu tadi repot. Iya. Sehingga membuat dia menunggu padahal sudah lapar banget, barakallahu fikum. Minha di antaranya ayyakuna musta'jilan fi safarihi, ayyakuna musta'jilan fi safarihi fayaqta'uhu anhu, fayaqta'uhu anhu bihabsihi iyyahu, bihabsihi iyyahu an ihdarihi ma hadarahu minat ta'am ila islahi ma lam yahdur, ya, ila islahi ma lam yahdur. Barakallahu. Yang kedua kata beliau alasannya ayakuna musta'jilan fi safarihi, bisa jadi teman kita tadi, tamu kita tadi sebenarnya apa? Sedang tergesa-gesa gitu ya. Sebenarnya pengen langsung, barakallahu fikum. Tapi karena iya, kita tahan, barakallahu fikum. Antum udah di sini akhi sudah. Ya mumpung pas datang ke sini, ya belum tentu juga tahun berikutnya mampir sini, belum tentu 2 tahun lagi. Sudahlah. Mampir dulu ke rumah. Antum paksa. Padahal dia sebenarnya pengen ngejar hewan pesawat ini atau kereta api. Gitu ya. Barakallah. Ya karena dia enggak enak sama antum, teman lama gitu. Akhirnya ya sudahlah. Mampir gitu ya. Barakallah fikum. Fa yaqta'uhu anhu, sehingga dia akan memutus perjalanan safarnya tadi bihabsihi iya an ihdarihi ma hadarahu minat ta'am ila islahi ma lam yahdur, sehingga Anda menahan dia, barakallahu fikum, Anda suruh dia tunggu gitu ya, Anda sibuk belikan makanan cari yang istimewa takalluf tadi, barakallahu fikum ya, enggak mencukupkan dengan apa yang ada di rumah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga ya nunggu Anda mungkin belanja-belanja setengah jam. Ayuhan ya. Setengah jam, barakallahu fikum, dia lihat Anda selesai belanja, awalnya tadi Anda nyari beli ini buat antum, buat macam-macam gitu ya, barakallahu. Dan dihidangkan, dia lihat, waduh ini kalau saya makan kayaknya enggak sempat ya, bisa ketinggalan kereta, Anda minum air putihnya saja ya. Sudah, dia minum air putihnya, jazakallahu khair, Anda buru-buru, enggak dimakan makanan tadi. Gitu ya, kenapa? Karena dia ngejar waktu, kalau dia makan bisa ketinggalan pesawat atau bisa ketinggalan ke kereta, barakallahu fikum. Atau ya kalau dia lupa, barakallahu fikum, keasikan makanan tadi sampai di sana Ivan ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat. Sehingga apa? Ya syukru alaihi. Gitu ya. Dengan sebab Anda terlalu takalluf ingin menjamu dia, akhirnya apa? Dia ketinggalan pesawatnya, dia ketinggalan keretanya, barakallahu fikum. Baik, sehingga barakallahu fikum itu dampak negatif yang kedua. Iya. Jadi terlalu takalluf dalam menjamu tamu terkadang demikian. Barakallahu fikum. Minha diantaranya ihtiqaruhu ma azamallahu qadrahu. Ihtiqaruhu ma azamallahu qadrahu minat ta'am. Iya, barakallahu fik. Baik. Yaitu dia meremehkan apa yang telah Allah agungkan kedudukannya berupa makanan yang dia miliki. Ya. Takaluf tadi menunjukkan apa? Dia merasa makanan di rumahnya itu apa? Remeh. Dia tidak menghargai apa yang dia telah miliki di rumahnya dia tadi. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga dia merasa harus beli yang lain. Barakallahu fikum. Dia menganggap yang di rumah tadi apa? Makanan yang remeh. Barakallahu fikum. Baik. Itu juga yang tidak bagusnya. Minha di antara yang lain adalah iya. Khilafuhu amra atau amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilafuhu tayyib amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ityanuhu ma qad nuhya anhu min at-takalluf. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Yaitu dia telah menyelisihi perintah Rasul barakallahu fikum untuk ya sederhana barakallahu fikum untuk tidak berlebihan dalam menjamu tamu dengan mendatangkan sesuatu yang barakallahu fikum dilarang oleh beliau berupa yang namanya takalluf barakallahu fikum ya intaha. Itu beberapa hal yang tidak bagus dari sikap apa takalluf dalam menjamu tamu. Paham ikhwan ya? Sehingga ya apa adanya barakallahu fikum. Baik. Dan memang Anda harus pandai dalam apa ikhwan? Menjamunya tadi. Sehingga tamu itu barakallahu fikum ya. Baik. Bukan hanya makanan yang mereka butuhkan dari kita, tetapi adalah bagaimana sikap kita. Ya. Dengan wajhun taliq. Ya, ketika menyambut tadi dengan wajah yang berseri-seri, barakallahu fikum, sambutan yang bagus, sopan, barakallahu. Walaupun makanannya dihidang tadi cuma nasi kecap. Iya, sama air putih, barakallahu fikum. Tapi kalau kita sambutannya santun, barakallahu fikum, baik, ramah, itu teman-teman kita sudah puas, tamu kita sudah puas. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Wallahu ta'ala alam biswa barakallahu fikum ya. Sikap takalluf itu akan menimbulkan sekian banyak dampak yang tidak bagus ya. Dan juga akan membuat barakallahu fikum Anda itu merasa terbebani ya. Baik, tamu yang pertama Anda bisa melayani seperti itu gitu ya. Wah, masya Allah makanannya ya, full mejanya full dengan makanan barakallahu fikum. Hey, selesai tamu yang pertama, telepon lagi ya, ada teman lagi mau datang. Apanya Ariana mau ketemu antum ini? Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, barakallahu fikum. Ya mungkin ya, tafadhol main di sini. Masih ada sisa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Anda bisa melayani. Datang lagi telepon dari teman antum barakallahu. Apanya Ari? Mulai main ketemu antum. Waduh, makanannya habis, Ari. Gitu ya, barakallahu. Sehingga apa? Ya tabajjar, dia merasa barakallahu fikum sempit. Iya, ketika datang teman yang ketiga tadi dia merasa berat, dia merasa barakallahu fikum tayyib. Iya. Sehingga untuk sambutan yang ketiga itu agak sedikit masem mukanya. Gitu ya. Yang pertama ya bisa manis ya mukanya. Yang kedua ya agak sedikit gimana gitu ya. Yang ketiga ya sudah udah enggak enak sambutannya barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak perlu takalluf. Iya, dan itu tidak menyelisihi sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Yang namanya ikram bukan hanya dalam bentuk makanan. Mohon ya. Tapi ikram adalah sambutan yang hangat. Itu yang dibutuhkan oleh tamu kita. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ya, masih ada beberapa barakallahu fikum adab-adab yang lain, insyaallah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, ya. Baik, terkait dengan adab-adab dalam menjamu tamu. Ini saya pandang perlu untuk kita kaji bersama barakallahu fikum, karena mungkin sebagian kita belum punya ilmunya. Gitu ya. Sehingga ketika menjamu tamu barakallahu fikum, ya tadi karena enggak punya ilmunya panik gitu ya, barakallahu fikum. Tayyib. Terkadang juga menyelisihi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan beberapa adab-adab yang lainnya ketika kita menjamu tamu barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Matahbihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.